Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ikraran bihi wa tauhida. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي أعزنا وإياكم فرادرين أن يمكن الله سبحانه وتعالى satu kemuliaan bagi kita untuk bisa menghadiri taman dari taman-taman surga. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum fi rawdatin min riyadil jannah farda'u." Jika kalian melewati taman dari taman-taman surga, maka mampirlah. Taman surga yang kita sedang berada di dalamnya. Taman surga yang di sana kita akan memetik buah-buah ilmu, manisnya sunnah, dan lezatnya pertamanya marifah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taman yang seharusnya kita bergembira ketika memasukinya dan berusaha mengumpulkan buah yang ada di taman tersebut sebanyak-banyaknya, kita tidak akan lewatkan sedikit pun satu faedah, satu manfaat dari taman tersebut kecuali kita pasti akan mengambilnya. Maka orang yang celaka adalah ketika dia memasuki taman, dia tidak menggunakan sebaik-baiknya. Dia tidak merasa sedang berada dalam kesempatan yang paling baik untuk mendapatkan faedah yang baik. Maka orang yang berakal adalah orang yang berusaha ketika masuk ke taman, dia datang dengan kegembiraan, dengan penuh semangat. Dia kumpulkan buah-buah yang ada di taman tersebut, keindahan yang ada di dalamnya. Kemudian ketika dia pulang, dia bawa hasil yang paling banyak di antara teman-temannya. Dalam sebuah riwayat, Al-Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam sahihnya tentang tiga orang yang mendatangi majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama, dia masuk ke dalam majlis berdekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk dalam majlis kemudian langsung mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendengarkan penjelasan beliau. Kemudian orang yang kedua, orang ini datang masuk ke dalam majlis, akan tapi dia duduk paling belakang. Ya, duduk paling belakang. Tidak berusaha mencari tempat yang kosong untuk dia duduk di sana. Kemudian yang ketiga, orang yang melewati majelis Rasulullah SAW, dia tidak mampir. Dia lewat begitu saja, kemudian menjauh. Maka Rasulullah SAW menghabarkan kepada para sahabatnya tentang tiga orang. Tentang tiga orang. Maka di antara ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sesungguhnya orang yang pertama yang dia semangat menghadap kepada majlis, duduk berdekatan dengan majlis, maka Allah Ta'ala menyambutnya. Allah memberikan rahmat kepadanya. Ada pun orang yang malu-malu di belakang, tidak maju ke tengah majlis, maka Allah Ta'ala pun menjauh dari itu, tidak memberikan rahmat. Ada pun orang yang pergi berbalik, tidak berada di majlis, dia tidak memasuk ke dalamnya, maka Allah pun berpaling dari itu. Allah tidak mengampuni dosanya dan Allah tidak memberikan rahmat kepadanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan bagi orang-orang yang hidup dalam majlis ilmu mendapatkan rahmat. Di antaranya malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Di antara makna dari meletakkan sayap, yang pertama adalah maksudnya malaikat meletakkan sayap dalam rangka menghormati, menghormati orang yang berangkat untuk mencari ilmu. Dan mana yang kedua, yang disebut oleh para ulama, malaikat itu meletakkan sayapnya di tanah sehingga para pencari ilmu bisa berjalan di atas sayapnya para malaikat. Ketika kita sedang berangkat berjalan menuju ilmu, berangkat mencari ilmu, maka kita sedang berjalan di atas sayapnya malaikat. Ini merupakan penghormatan yang besar dari para malaikat bagi para pencari ilmu. Maka setelah kita sampai, maka adalah kita berusaha mendapatkan ilmu dengan sebaik-baiknya. Tidak kita sia-siakan sedikit waktu untuk bermain-main, untuk meninggalkan, berpaling, atau bahkan pergi sebelum majlis itu selesai. Insyaallah waktu yang sedikit yang tadi sudah disampaikan sambil kita menghadirkan Ustaz Abu Yusuf Qadhimullah Ta'ala, insyaallah kita akan sampaikan satu nasihat dari buku Al-Muqtarah Filul Musharah, satu nasihat untuk kita semuanya, bagi para pencari ilmu, bagi para pencari hadis. Para tujuan para pencari hadis adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pencari hadis adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pencari hadis adalah orang yang lebih mulia dari para raja, dari orang yang berharta, bahkan dari seluruh manusia yang ada. Maka ketika seorang berjalan mencari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengambilnya, memahaminya, maka di sana akan diperlukan perhatian. Seperti seseorang yang berjalan keluar dari rumahnya naik sepeda motor misalnya, maka dia akan melihatkan rambu-rambu jalan yang ada. Rambu jalan itu ada yang menuliskan dia lurus satu arah, atau dilarang masuk, atau belok kanan, atau dia harus berhenti. Karena dengan adanya rambu-rambu ini, perjalanan dia akan apa? Perjalanan tersebut akan menjadi lebih baik. Akan dia insya Allah lebih selamat ketika dia menaati aturan-aturan lalu lintas tersebut. Ketika rambu-rambu tersebut dia langgar, seharusnya dia belok kanan, kemudian dia belok kiri, maka dia tidak akan sampai ke tempat. Nanti berjalan dari arah barat lewat WNS, lewat pom bensin, dan satu belok kiri untuk menuju ke sini. Tapi antum lurus, maka tidak akan sampai. Atau dalam perjalanan di sana ada isyarat lampu merah, antum tidak mau berhenti. Apa yang terjadi? Antum akan ditabrak oleh kendaraan dari arah yang lain. Karena antum ketika itu untuk apa? Untuk berhenti. Demikian juga kita dalam mencari ilmu. Diperlukan rambu-rambu, diperlukan adab-adab supaya kita bisa selamat dalam mencari ilmu tersebut. Ketika rambu-rambu ini dilanggar, maka ilmu itu akan dengan mudah berlalu. Tidak semua orang mencari ilmu itu mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang mencari ilmu, Akan tetapi ilmu tersebut tidak mengarahkan dia kepada kebaikan. Ilmu tersebut tidak menambah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu tersebut menjadikan orang tersebut sombong. Orang tersebut menghinakan orang lain. Ilmu tersebut membuat dia merasa lebih utama dari orang lain. Ujub. Makanya bukan ilmu yang, kenapa dia tidak merasakan nomor ilmunya tadi? Isyarat-isyarat yang ada dalam seri ilmu, dia tidak perhatikan, sehingga dia tidak mendapatkan faedah dari ilmu yang ada padanya. Maka kita perlu perhatikan dalam perkara ini. Sangat pentingnya seorang perhatikan, dan sebenarnya saya diulang dan disampaikan oleh para ulama tentang perkara ini, untuk kita senantiasa memperhatikan adab dalam mencari ilmu. Dan para ulama akan memperhatikan perkara ini. Adab yang saya maksudnya bukan adab seperti kita masuk majlis atau kita duduk, tidak, tapi lebih kepada adab yang ada dalam diri kita masing-masing. Apa yang seharusnya kita kerjakan sebagai mencari ilmu? Apakah sibuk dengan fitnah, sibuk dengan urusan-urusan politik, sibuk dengan perkara-perkara yang bukan maslahah bagi umat ini? Maka seorang adalah dia, ketika dia berjalan menempuh ilmu ini, dia harus memperhatikan rambu-rambunya, adab-adabnya. Di antara yang disebutkan di sini, supaya nanti sudah memegang kerasnya, فهذه مقدمة مجزة لهذا العلم الشريف وقد جمعت جملة من الفرائض والفوائد التي تعتبر مهمة بنسبة لجسد وقبل السنة المطهرة وهذا يعني أن طلبة الحديث رواد هذا العلم وحملته ومن كان من حملة السنة المصطفى صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه أن يتنبه لأموره. Masih beliau menyebutkan tentang perlunya menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jaga dengan kita pelajari, dengan kita pahami dan kita amalkan. Itulah menjaga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ditanya dalam diri kita, sunnah Rasulullah yang ada pada diri antum itu apa sekarang? Sunnah yang ada pada antum sekarang itu apa? Yang saya bisa lihat dari antum bahwa antum sudah melaksanakan sunnah itu apa sekarang? Saya pakai peci. Apakah pecinya Nabi seperti ini? Saya pakai sarung. Apakah Nabi sarungan? Kalau kita ditanya, sunnah Nabi yang ada pada diri kita itu apa? Karena kita mengklaim, kita mengatakan diri kita adalah sunnah, tetapi tidak ada bekas-bekas sunnah dalam diri kita. Contoh praktek sunnah yang ada dalam diri kita itu apa? Sehingga kita mengaku diri kita apa? Ahlussunnah. Ahlussunnah tadi orang yang mengerjakan sunnah, melazimi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cara berjalan antum, cara duduknya antum, cara antum berbicara itu tidak sama dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau antum mengaku, maka seseorang harus apa? Mempelajari sunnah untuk diamalkan, untuk dipraktikkan. Di antara faedah dari hadis riwayat Imam Muslim, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahlahu bihi tariqan ila al-jannah. Ini faedah luar biasa yang pernah saya dengar tentang penjelasan di sini. Siapa yang ada saya? Abdullah Alhamdulillah ta'ala. Dia menyebutkan, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan jalannya menuju surga. Apa makna di sini? Apa kaitannya mencari ilmu dengan apa? Mudah menuju surga. Karena seseorang ketika dia mencari ilmu, dia dibimbing untuk beramal. Seorang ketika dia mendapatkan ilmu, maka otomatis dia diarahkan untuk apa? Mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang kedua, orang tadi menempuh jalan, sekali jalan. Itu sekali apa berkali-kali? Satu kali. Barang siapa menempuh jalan? Siapa saja yang menempuh jalan? Ya. Disebutnya dengan lafaz madi. Kalau itu paham kaidah dalam bahasa Arab akan tahu kenapa ketika diucapkan dengan mudhari dengan madi berbeda. Dia menempuh satu jalan saja. Yang di sana dia mengharapkan ilmu. Dia datang ke majelis ilmu. Kemudian dia mendengar satu ilmu tentang satu amalan. Kemudian ketika dia pulang dari majelis ilmu, dia amalkan amalan tersebut, satu amalan tersebut. Satu ilmu yang dia dapati di mana? Di majelis tersebut. Dia amalkan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah terima amalan tersebut. Kemudian dia masukkan di mana? Di dalam surga. Selanjutnya, seorang datang majelis ilmu, datang majelis ilmu. Dia ingin mencari ilmu. Kemudian dalam itu dia hanya mendengar, dia dapatkan satu ilmu tentang satu amal. Kemudian ketika dia pulang, dia amalkan ilmu itu. Satu tersebut dia amal dengan ikhlas. Allah terima pahalanya. Kemudian dari satu amal tersebut Allah masukkan dia ke dalam surga. Lihat bagaimana Allah Ta'ala mudahkan orang ini yang masuk ke dalam apa? Surga. Karena dia mau mendengar dan mau mengamalkan satu ilmu yang dia dapatkan di majlis tersebut. Ini adalah seorang yang mencari ilmu. Wa hadha ya'ni anna talabat al-hadith rawadu hadha al-ilm wa'adhu wa hamalatuhu. Dikarenakan apa? Para mencari hadith adalah mereka orang-orang yang meriwayatkan ilmu ini. Mereka yang membawa. Jadi seorang mencari ilmu itu dia yang membawa ilmu ini. Antum adalah orang yang menimbahkan ilmu ini. Antum bawa ilmu ini dari Rasulullah SAW, dari para sahabat, dari tabi'in, dari adba'ut tabi'in. Antum bawa ilmu ini. Antum bawa amanah dari Rasulullah SAW. Antum bawa tanggung jawab agama ini. Wadu'atuh, bahkan kita adalah orang-orang yang harus menyerukan ini. Dakwahnya harus disampaikan. Jangan kita melihat kemungkaran kita diam saja. Jangan sampai kita melihat orang tidak sholat tidak pernah kita nasihati. Satu musibah bagi umat kita. Banyak sekali orang tidak sholat di kalangan kaum muslim. Banyak sekali. Apakah mereka tidak tahu sholat itu wajib? Tahu. Apakah mereka tahu bahwasanya sholat itu adalah bagian dari rukun Islam? Mereka tahu, mereka hafal. Sudah benar rukun Islam, mereka hafal. Kenapa mereka tidak mau sholat? Kenapa kita diam saja? Kenapa kita tidak berusaha dari banyak tenaga kita? Satu aja kita ajak ke masjid, satu. Kita ajak sholat. Tahun, dua tahun, selama tiga tahun, sepuluh tahun antum ngajak seseorang itu faedah yang besar. Pahalanya besar. Kenapa kita diam? Ilmunya harus disampaikan. Ilmunya merupakan tanggung jawab kita semuanya. Tanggung jawab kita untuk menyampaikan ilmu. Karena kita memiliki ilmu ketika orang lain tidak mengetahuinya. Kita mengetahui fadilah salat berjamaah. Fadilah mendatangi majelis ilmu. Fadilah membaca Al-Quran. Yang mungkin mereka tidak tahu, maka kita sampaikan. Fadilah dari menjaga akidah. Fadilah bertauhid, meninggalkan syirik. Kita tahu, maka kita harus menyampaikannya. Orang ta'ala min hamalat sunnatil Mustafa fa inna yajibu alaihi yatanabbaha li umuri. Maka barang siapa yang dia punya beban untuk membawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka dia harus perhatikan beberapa adabnya. Kita ini sedang membawa sesuatu, jadi kita sampaikan membawa sepeda motor di jalan. Perhatikan rambu-rambunya, adab-adabnya. Karena ketika salah membawa tadi tidak sesuai dengan rambut yang diisyaratkan, maka kita akan celaka. Kita akan binasa. Begitu juga dia seorang bawa ilmu. Dia harus menempatkan dirinya sebagai pencari ilmu. Al-Imam, sahabat yang mulia, bermaksud Allah Anhu menyebutkan, sesungguhnya para qurra, para pembawa Al-Quran ini, mereka harus berbeda dengan orang-orang lainnya. Ketika malam dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ketika siang dengan bacaan Al-Quran, mereka tidak akan berkumpul bersama orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada berkenannya. Orang mencari ilmu harus berbeda dengan orang awam yang mereka tidak mencari ilmu. Kalau tidak ada yang sama, buat apa kita ilmu yang ada pada kita? Tidak ada faedah. Malam kita itu di sini ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siangnya dengan membaca Al-Quran, mencari ilmu. Itulah berbeda dalam mencari ilmu dengan orang yang tidak mencari ilmu. Tapi kalau kadang kita sama saja, malamnya kita tidur, ada yang bahkan begadang nonton bola, siangnya hanya bekerja untuk dunia, tidak pernah berusaha menambah ilmunya, tidak merutinkan membaca kitab para ulama, maka apa bedanya antum dengan orang yang tidak berilmu? Bedanya antum punya ilmu tidak diamalkan, mereka tidak ilmu, tidak berilmu sehingga tidak apa? Beramal. Mana yang lebih sesat ini? Maka kita membawa sunnah ini harus berbeda keadaan. Dan itu perkara yang harus dilazimi oleh setiap mencari ilmu. Di antara wasiat beliau Rasulullah Ta'ala ada 8. Kita ambilkan sedikit saja. Kita insyaallah kita tutup. Yang pertama al-Islam. Ikhlas. Ikhlas ini wasiat. Wasiat Allah Ta'ala kepada para nabinya. Untuk berwasiat. Wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Wasiat setiap ulama kepada murid-murid. Wasiat yang harus tetap pada di setiap zaman. Harus diulang-ulang. Dan betapa sering kita mendengar setiap kali muhadharah dimulai, salam yang berkata ikhlas, ikhlas. Itu harus ikhlas. Dan antum datang sini untuk apa? Sujud antum punya ilmu itu untuk apa? Harus terus digali. Harus terus diperbaiki kalau ada kesalahan. Itu sangat penting untuk kita pahami itu. Yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Karena itu adalah wujud dari ilmu. Kita dikatakan orang berilmu karena dia beramal. Tapi kalau antum hanya berilmu tidak diamalkan, antum tidak dikatakan orang yang berilmu. Jangan sampai kita seperti khimar yang dia tidak tahu apa yang dia bawa di atas dunia. Kalau menjelak khimar yang dia bawa buku, bukunya berat, tapi gak tahu isi buku itu apa. Maka seorang jangan sampai seperti itu dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berilmu tapi tidak mengamalkannya. Kemudian yang ketiga adalah nasyr hadzal ilmu, menyebarkan ilmu, disebarkan ilmu, didakwahkan, dicontohkan kepada masyarakat bagaimana cara mengerjakan sunnah, bagaimana cara beramalah yang baik, bagaimana cara menyapa saudara kita yang muslim, dicontohkan. Dan mengajarkannya, mengajarkan kepada anak-anak, kepada jamaah. Ini semua adalah bentuk dari kita beradab dalam syariat. Ini mungkin yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillah Al-Ustaz sudah hadir bersama kita. Kita dan saya nanti akan menyampaikan yang berjudul Hajatun Nasi Ila Ulama, tentang kebutuhan yang sangat manusia kepada para ulama. Semoga yang saya sampaikan bisa memberikan faedah kepada diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.